Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله pada siang hari ini, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita seputar fatwa-fatwa atau tanya jawab seputar permasalahan muslimah. Akan tetapi pada hari ini dan hari-hari berikutnya di bulan Ramadan, kita akan mengkhususkan kajian tersebut untuk membaca fatwa atau tanya jawab khusus seputar permasalahan puasa bagi para muslimah. Dan kali ini pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh beberapa orang para ulama, Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abbas wa Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullah, juga dijawab oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pertanyaan yang pertama langsung saja kita baca. Su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala an fatatin saghiratin hadat wa kanat tasumu ayyam al-hayd jahlan, famadha yajibu alaiha? Ditanya Syekh yang mulia Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang seorang pemudi yang masih kecil yang mengalami haid dalam keadaan dia berpuasa di masa haidnya jahlan, karena dia tidak mengetahui hukumnya. Nah, famadza yajibu alaiha, maka apa yang wajib bagi seorang pemudi tersebut, yaitu seorang pemudi yang anak perempuan yang masih kecil yang dia baru mengalami haid, kemudian dia tetap berpuasa Ramadan di masa haidnya. Maka ditanya beliau rahimahullah, apa yang wajib bagi wanita tersebut? Fa'ajaba fadilatuhu biqawlihi, maka dijawab oleh yang mulia Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yajibu alaiha an taqdiya as-siyama alladhi kanat tasumuhu fi ayami haydiha. Yang wajib atas dia adalah untuk mengqadha atau membayar puasa yang dia lakukan di hari-hari haidnya. Li'anna as-siyama fi ayyamil haid la yuqbal wa la yasih walau kanat jahilatan. Karena berpuasa di hari-hari haid, ketika dia mendapati haidnya, puasa tersebut tidak diterima dan tidak sah. Nah, tidak sah puasanya. Walaupun dia berpuasa dalam keadaan jahil, tidak mengerti. Nah, mungkin disebabkan tidak tahu hukumnya atau dia malu, dia menyembunyikan haid pertamanya mungkin, kemudian dia tetap berpuasa, maka puasanya tersebut tidak diterima dan tidak sah. Wajib baginya untuk mengqadha atau membayar puasa-puasa yang dilakukannya selama hari haidnya. Kata beliau, wahuna mas'alatun aqsu hadhil mas'alah. Di sana ada permasalahan yang mirip atau berlawanan dengan permasalahan ini. Beliau menambahkan faedah. Kata beliau rahimahullah, imra'atun ja'aha al-haid wa hiya saghiratun. Seorang wanita, dia mengalami haid dan dia masih kecil. Fastahiyat an tukhbira ahlaha fa kanat la tasumu. Fahadhihi yajibu alaiha qada'a syahri alladhi la tasumuhu. لأن المرأة إذا حاضت صارت مكلفة لأن الحيض إحدى علامات البلوغ. Permasalahan yang berikutnya adalah seorang wanita yang masih kecil datang kepadanya al-haid, haid, maka dia malu untuk mengkhabarkan, memberitahukan kepada keluarganya bahwa dia sedang haid. Dan dia tidak berpuasa ketika itu. Fahadhihi yajibu alaiha qada asyhar. Maka wajib bagi perempuan ini untuk mengqadha atau membayar puasa-puasa yang ditinggalkannya. Karena yang namanya wanita apabila telah mengalami haid, kata beliau, wanita tersebut telah menjadi mukallaf, yaitu wajib atas dia syariat-syariat. Apabila dia meninggalkannya, wajib untuk mengqadanya. Nah, kata Syekh rahimahullah, karena haid ini adalah salah satu dari tanda-tanda al-bulugh, tanda-tanda seorang dikatakan baligh. Nah, pertanyaan ini dijawab Syekh di dalam Fathawa Arkan al-Islam. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya seputar hukum alkohol, hukum bercelak bagi orang yang berpuasa. Pertanyaan yang kedua, su'ila fadilatu Syekh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala an hukmil kuhli lissa'imi. Ditanya Syekh yang mulia Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang hukum bercelak bagi orang yang berpuasa. Fa'ajaba fadilatuhu biqawlihi. Maka dijawab oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, la ba'sa ala sa'imi an yaqtahila. Tidak mengapa bagi seorang yang berpuasa untuk bercelak atau menggunakan celak di matanya. Wa an yaqthura fi 'ainihi wa an yaqthura kadzalika fi udhunihi. Demikian pula tidak mengapa bagi seseorang untuk meneteskan sesuatu ke matanya atau ke telinganya, ya, meneteskan obat ke mata atau ke dalam telinganya, tidak mengapa. Wa in wajada ta'mahu fi halqihi fa innahu la yuftiru bihi. Walaupun ketika dia meneteskan cairan tersebut di matanya atau di telinganya, ini bisa sampai atau dia bisa merasakan tetesan tersebut di kerongkongannya, ya, memungkinkan, ya, cairan tersebut tembus ke kerongkongannya, maka apa hukumnya? Kata Syekh, fa innahu la yuftiru bihi. Hal yang semacam ini tidak menyebabkan puasanya batal. Kenapa? Kata Syekh rahimahullah, li'annahu laysa bi'aklin wala syurbin. Karena yang demikian itu tidak dinamakan makan, tidak dinamakan pula minum, wala bima'nal akl wala syurb. Juga tidak semakna dengan makan dan minum. Wad dalilu innama ja'a fi man'il akli wa syurbi fala yulhaqu bihi ma ma laysa fi ma'nahuma. Adapun dalil yang datang adalah larangan makan dan minum. Maka tetesan yang diteteskan ke mata atau ke telinga ataupun juga bercelak, ini tidak dihukumi seperti keduanya. Nah, karena tidak semakna dengan makan dan minum. Wa hadha alladhi dzakarnahu huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa huwa as-shawab. Dan apa yang kami sebutkan ini hukumnya, ini adalah pilihan pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini adalah pendapat yang benar. Perkataan beliau ini mengisyaratkan bahwa di sana ada khilaf. Ada khilaf apa hukum meneteskan cairan ke telinga atau ke mata yang bisa sampai kepada kerongkongan. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa pendapat yang benar adalah tidak membatalkan puasa. Beliau mengatakan, melanjutkan, amma law qathara fi anfihi fa dakhala fi jawfihi fa innahu yuftiru in qasada dzalika liqauli nabiy sallallahu alaihi wasallam baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman. Kecuali, kata beliau, apabila dia meneteskan sesuatu ke dalam hidungnya sehingga masuk sampai ke dalam kerongkongannya, nah, maka hal yang seperti ini, ini bisa membatalkan puasa apabila dia meniatkan, nah, meniatkan perbuatan tersebut, ya, memasukkan cairan ke dalam hidungnya. Sama seperti orang istinsyak, ya, ketika berwudu memasukkan air ke dalam hidungnya karena memang dia berniat. Apabila memang dia betul-betul berniat untuk memasukkan air tersebut sampai ke dalam kerongkongannya, maka hal yang seperti ini bisa membatalkan puasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah engkau di dalam istinsyak kecuali ketika engkau sedang berpuasa. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini dijawab oleh Syekh di dalam Fathawa Arkan al-Islam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya, idza taharat al-haidu waqta salat ba'da al-fajr. Apabila wanita yang haid telah suci sebelum fajar dan dia mandi setelah fajar. Nah, permasalahan yang baru, su'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ditanya fadilatu Syekh, Syekh yang mulia Al-Utsaimin rahimahullahu taala, idza taharat al-haidu qabla al-fajri waqta salat ba'da tulu'ihi fama hukmu saumiha. Apabila seorang wanita yang haid suci sebelum fajar, kemudian dia mandi setelah terbitnya fajar. Nah, seorang wanita yang haid suci atau berhenti haidnya sebelum fajar, kemudian dia mandi, mandinya setelah fajar. Ya. Maka kata Syekh rahimahullah, kata padanya, apa hukum puasanya? Fa'ajaba fadilatuhu biqawlihi. Maka dijawab oleh Syekh rahimahullah, saumuha sahih. Puasanya benar. Iza tayaqqanat at-tuhra qabla tulu'il fajr. Apabila dia yakin dengan kesuciannya, artinya betul-betul haidnya telah berhenti sebelum terbitnya fajar. Al-muhimu an tatayaqqana annaha tahurat. Yang penting, bahwa perkaranya yang penting ini adalah bahwa dia telah yakin. Dia yakin bahwa dia telah suci. Lianna ba'dhan nas tadhunnu annaha tahurat wa hiya lam tathur. Karena sebagian manusia, sebagian wanita Mereka menyangka bahwa mereka ini sudah suci padahal belum. Walihadza kanatin nisa'u ya'tina bil qutn li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena itu, maka sebagian para wanita dahulu mereka mendatangi Aisyah bertanya sambil mereka membawa enam kapas. Bertanya kepada Aisyah, fayurinaha iyyahu alamatan ala tuhur. Maka Aisyah pun menunjukkan kepada mereka tanda tentang kesucian, yaitu tanda suci dari haid. Nah, membawa kapas untuk melihat tanda, ya. Ini loh tanda bahwa wanita itu telah suci. Fataqulu lahunna, maka Aisyah berkata kepada mereka, para wanita tersebut, la ta'jalanna hatta tarayanna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Janganlah kalian terburu-buru, ya. Kalian mengatakan telah suci, jangan terburu-buru sampai kalian melihat al-qassah al-bayda, tanda atau cairan putih. Naam. Yaitu al-qassatul bayda yang menandakan bahwa haid seorang wanita telah berhenti. Fal mar'atu 'alayha an tata'anna hatta tayaqanna annaha tahurat. Maka wajib bagi seorang wanita untuk berhati-hati sampai betul-betul dia yakin bahwa dia telah suci dari haidnya. Fa idza tahurat fa innaha tanwi as-saum. Apabila dia telah suci, maka dia meniatkan puasanya. Wa illam taktasil, walaupun dia belum bersuci. Nah, belum mandi. Illa ba'da tulu'il fajr. Walaupun dia belum mandi kecuali ketika fajar telah datang atau telah terbit fajar. Nah, walakin 'alaiha aidan an tura'iyas salata fatubadiru bil iktisali litusalliya salatal fajr fi waqtiha. Akan tetapi juga wajib bagi dia untuk memperhatikan waktu salat. Maka dia bersegera untuk mandi untuk mengerjakan sholat fajar di waktunya. Naam. Artinya apabila dia telah yakin dia telah suci sebelum fajar, naam, kemudian dia berniatkan untuk puasa, maka puasanya sahih, puasanya telah benar, walaupun dia mandi, ya, mandi sucinya itu setelah fajar, ya. Naam. Dan tetap memperhatikan bahwa dia harus bersegera untuk mandi, ya, supaya dia bisa melakukan sholat fajar, sholat subuh di waktunya. Dilanjutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, waqad balaghana anna ba'dhan nisa tadhur ba'da tulu'il fajr. Dan telah disampaikan kepada kami bahwa sebagian wanita mereka mengalami suci yaitu setelah terbitnya fajar. Au qabla tulu'il fajar, atau sebelum terbitnya fajar, walakinnaha tu'akhirul iqtisal ila ma ba'da tulu'is syams bihujjatin annaha turidu an taqtasila ghuslan akmal wa andhaf wa adhar. Naam. Dan ada juga sebagian wanita yang dia sucinya setelah fajar, akan tetapi dia mengakhirkan, memperlambat mandinya. Naam. Sucinya setelah fajar, tetapi mandinya diperlambat, ya, sampai terbitnya matahari, ya, ketika waktu sudah siang baru mandi. Nah, hujahnya apa? Alasannya supaya dia bisa mandi dengan mandi yang lebih sempurna, lebih bersih, naam, ya, lebih suci. Mengakhirkan mandi dengan alasan seperti ini, ya, supaya mandinya bisa lebih enak. Maka apa kata Syekhul Utsaimin? Wa hadza khata'un fi Ramadan wa fi ghairihi. Ini adalah kesalahan. Ini keliru. Di Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Kenapa? Kata beliau, wa li'anna al-wajiba 'alaiha an tubadira wa taktasila li tusalli salatan fi waqtiha. Karena yang wajib atas dia adalah dia bersegera untuk mandi dan salat. Naam, di waktunya. Naam. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala, bergegaslah kalian, bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Walaha an taqtasira 'ala al-ghusl al-wajib li ada'i shalah. Maka hal yang seperti ini, ya, jalan keluarnya adalah diperbolehkan bagi wanita tersebut untuk mencukupkan mandi wajib, ya, sekadar untuk dia mengerjakan salat. Wa idza ahabbat an tasdada taharatan wa nadhafatan ba'da thulu'il fajr fala haraj. Naam, fala haraj 'alaiha. Dan apabila dia ingin menambah, mengulangi mandinya supaya bisa lebih bersih, lebih suci, naam, mandi setelah terbitnya matahari, yaitu ketika siang, maka ini tidak mengapa apabila dia ingin menambah. Artinya dia tetap menyegerakan mandinya, mandi, naam, sekadar mandi wajib untuk melaksanakan sholatnya. Wa mithul mar'atil ha'idhi man kana 'alaiha janabah wa lam taktasil illa ba'da thulu'il fajr fa innahu la haraja 'alaiha wa shaumuha sahih. Nah, sebagaimana wanita yang haid, ya, demikian pula orang yang mendapatkan janabah, ya, ketika malam hari dia junub, dan tidaklah dia mandi kecuali ketika setelah terbitnya fajar, ya. Seseorang misal pada malam hari dia junub, kemudian ketika masuk waktu fajar dia belum mandi. Mandinya ketika telah terbit fajar, ya, ketika telah masuk waktu subuh. Naam. Kemudian dia meniatkan puasanya. Apa hukum puasanya? Yang seperti ini tidak mengapa, ya. Kata beliau, yang seperti ini, yaitu dia, naam, masuk fajar dalam keadaan junub, yang seperti ini tidak mengapa dan puasanya tetap sahih. Kama anna rajula law kana 'alaihi janabatan walam yaktasil minha illa ba'da thulu'il fajr wa huwa shaimun fa inna la haraja 'alaihi fi dzalik. Sebagaimana seorang laki-laki apabila dia junub dalam keadaan sebelum atau belum masuk waktu fajar dan dia mandi setelah terbitnya fajar dalam keadaan dia berpuasa setelah itu, maka yang demikian tidak mengapa. Li'anna thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi fayasumu wa yaktasilu ba'da thulu'il fajr sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Sebagaimana telah sabit, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu fajar dalam keadaan beliau junub, ya, dari keluarganya, setelah berhubungan dengan keluarganya, kemudian beliau berpuasa dan mandi setelah terbitnya fajar, yaitu mandi setelah masuknya waktu subuh. Naam. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Pertanyaan yang berikutnya. Masih seperti pertanyaan yang di atas, su'ila fadilatu Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Ditanya Asy-Syaikh yang mulia Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Idza taharat al-ha'idhu qabla al-fajri wa lam taqtasil illa ba'da al-fajri, fama hukmu siyamiha?" Apabila seorang yang haid, wanita yang haid, suci sebelum fajar dan tidaklah dia mandi kecuali setelah masuknya waktu fajar, maka apa hukum puasanya? Fa ajaba fadilatuhu biqaulihi, maka dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, "Idza taharat al-haidhu qabla thulu'il fajri walau bi daqiqatin wahidah walakin tayaqqanat at-tuhra fa innahu idza kana fi ramadhan yalzamuha al-imsak." Apabila seorang yang haid, wanita haid, suci sebelum terbitnya fajar walaupun satu menit, ya, suci satu menit sebelum fajar, apabila dia telah yakin tentang kesuciannya, apabila pada bulan Ramadan, maka melazimkan bagi perempuan tersebut untuk dia berpuasa, menahan dirinya. Wa yakunu sawmu hadzalikal yawm sahihan, dan puasanya pada waktu itu, pada hari itu, benar. Li'annaha shamat wa hiya tahirun, karena dia berpuasa dalam keadaan suci. Wa illam taqtasil illa ba'da thulul fajr. Walaupun dia belum mandi kecuali ketika telah masuk waktu fajar. Fala haraja kama anna rajula law asbaha junuban min jima'in. Maka ini tidak mengapa, sebagaimana laki-laki apabila dia bangun pada waktu pagi hari, ya, dalam keadaan junub dari jima, awihtalam atau dari ihtilam, dari mimpi basah, watasahara walam yaktasil ila ba'da tulu'il fajr, kemudian dia makan sahur dan tidaklah dia mandi kecuali setelah terbitnya fajar. Naam, kana shaumuhu sahihan, maka puasanya pun sahih, puasanya benar. Wa bihadzal munasabah awaddu an unabbiha ila amrin akhar inda nisa'i. Dan pada perkara ini ingin aku memberikan peringatan terhadap suatu perkara yang terjadi di sebagian para wanita. Annahu idza ataha al-haydhu wa qad shamat dzalika al-yawm fa inna ba'dhan nisa'i yadhunnu anna al-haydha idza ataha ba'da al-ghurub qabla an tusalli al-isha fasada shaumu dzalika al-yawm. Kata Syekh rahimahullah, aku ingin mentanbih, memberikan peringatan suatu perkara yang banyak terjadi di kalangan para wanita, adalah mereka menyangka apabila haid itu datang setelah terbenamnya matahari, ya, apabila ada seorang wanita dilanda haid, haidnya datang setelah maghrib, ya, setelah terbenamnya matahari, dalam keadaan dia belum sholat isya. Nah, dia belum sholat isya, maka keyakinan di antara mereka, mereka meyakini bahwa puasa mereka pada hari itu menjadi fasid. Puasanya rusak, artinya puasanya batal. Ya. Haid datang kepada seorang wanita ketika naam setelah terbenamnya matahari. Ya. Artinya setelah berbuka. Artinya dia telah menjalankan puasanya seharian penuh. Qadarullah, haid datang setelah waktu maghrib dalam keadaan dia belum sholat isya. Nah, maka keyakinan di antara sebagian wanita bahwa puasanya yang telah dilakukan pada hari itu batal. Ya. Wa hadza la aslalahu, kata Syekh rahimahullah, perkara ini, persangkaan ini tidak ada asalnya, tidak benar. Bal innal haydha idza ataha ba'dal ghurub walau bi lahdhatin fa inna shaumaha tamun wa sahih. Karena sesungguhnya apabila haid itu datang setelah terbenamnya matahari, walaupun sesaat, ya, sesaat setelah terbenamnya matahari datang haidnya, tetap puasanya itu sempurna dan sahih, puasanya benar. Na'am. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan tentang menghirup wewangian atau parfum ketika berpuasa. Ada dua pertanyaan yang akan kita baca di sini dan menutup pertemuan kita pada hari ini insyaallah. Su'ila fadilatu Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ma hukmu syummit thibil shaim? Ditanya yang mulia Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hukum mencium wewangian atau parfum bagi seorang yang berpuasa. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi, maka dijawab oleh Syekh rahimahullah, syummu thayyibi lis-sha'imi la ba'sa bihi, sawa'un kana duhlan aw bukhuran. Mencium wewangian dari parfum bagi seorang yang berpuasa, maka ini tidak mengapa. Sama saja apakah parfum tersebut berupa minyak, ya, cairan, ataupun berupa bukhur, berupa asap. Naam. Tidak mengapa. Lakin, akan tetapi, kata Syekh, ada catatan. Iza kana bukhuran fa innahu la yastansyiqu dukhanahu. Akan tetapi, kalau wewangian tersebut berupa asap, bukhur, maka dia tidak beristinsyak. Dia tidak menghirupnya sampai masuk, yaitu asap tersebut masuk ke dalam kekerongkongannya. Nah, li'anna dukhan lahu jirmun yanfudhu ilal jauf. Karena yang namanya asap, dukhan, itu memiliki bentuk, ya, yang bisa masuk ke dalam al-jauf, masuk ke dalam kerongkongan. Naam. Fayakunu muftiran kalma'i wa shibhihi, maka ini termasuk bisa membatalkan puasa sebagaimana air dan yang semisalnya. Ya. Sebagaimana orang yang merokok, dia memasukkan asap rokoknya, ya, ke dalam kerongkongannya, ke dalam jauhnya, maka ini juga termasuk pembatal puasa. Demikian pula bukhur, ya, wewangian yang terbuat dari asap, sama hukumnya. Wa amma mujaradu shummihi dunna ayastanshiqahu hatta yasila ila jawfihi fala ba'sa bihi, akan tetapi hanya apabila hanya sekedar membauinya atau menciumnya saja tanpa masuk memasukkannya ke dalam hidungnya sampai apa namanya masuk ke dalam kerongkongannya, maka hal yang seperti ini tidak mengapa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. So'ila fadilatu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, telah ditanya yang mulia Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ma hukmu isti'mali as-sha'imi li rawa'ih al-athariyah? Apa hukum seorang yang berpuasa menggunakan wewangian-wangian parfum? Nah, menggunakan parfum. Fa ajaba fadilatu biqaulihi, maka dijawab oleh Syekh rahimahullah, la ba'sa, hal ini tidak mengapa, an yasta'milaha fi nahari Ramadan, tidak mengapa dipergunakan wewangian tersebut, parfum tersebut, pada siang hari di bulan Ramadan. Wa an yastansyiqaha, walaupun dia memasukkannya ke dalam hidungnya, apa aromanya, ya. Illal bukhur, fala yastansyiqahu, kecuali wewangian yang berbentuk bukhur, asap, maka dia tidak memasukkannya ke dalam kerongkongannya. Li'anna lahu jirman yasilu ilal mi'dati wa huwa dukhan, karena bukhur itu, wewangian tersebut memiliki bentuk, yaitu asap, yang bisa masuk ke dalam lambungnya atau ke kerongkongannya dan membatalkan puasanya. Taib, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita baca pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya seputar permasalahan puasa pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.